الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين قال الإمام الغزالي إذا لم يستطع المصلي أن يخشع في جميع صلاته ينبغي أن يخشع في ثلاثة مواضع منها عند قوله وجهت وجهي عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين عند قوله السلام عليك أيها النبي أو ما هذا معنى. Di pertemuan sebelumnya kita diajarkan untuk selalu berusaha mengembalikan konsentrasi fokus kita dalam sholat di setiap gerak-gerik, di setiap bacaan dan perkataan. Setiap kali lepas, lupa, lalai dari sholat kita, kita diajarkan untuk menariknya kembali agar kembali fokus konsentrasi dalam sholat. Tapi kalau misalnya tidak mampu, tidak bisa karena iman kita yang lemah, ilmu kita yang sedikit, sehingga kita tidak dapat memahami, mengerti, atau tidak bisa konsentrasi dan fokus dari sholat kita, Imam Ghazali mengatakan jangan sampai di tiga tempat kita lalai, lupa. Usahakan di tiga hal ini kita benar-benar fokus dan konsentrasi. Jadi tiga hal ini menjadi poin utama yang bisa membuat di setiap sholat kita nantinya akan menjadi fokus dan konsentrasi. Mungkin di awal tidak. Ini menjadi pelajaran. Jadi semestinya kan di seluruh sholat dari awal sampai akhir, setiap kali kita lepas konsentrasi kita, fokus kita, kita dianjurkan untuk menariknya kembali supaya fokus. Gak bisa ditarik tetap gak paham, tetap gak ngerti, tetap gak fokus. Seperti kita kalau dalam keadaan sumpek, punya banyak pikiran misalnya, apapun bingung. Makan gak enak, kerja gak nikmat, melakukan ini, melakukan itu, duduk tuh akhirnya. Mau gini gak enak, mau gitu gak enak, bingung dia. Segalanya gak enak, orang yang banyak pikiran. Ini juga gitu dalam orang yang sholat misalnya. Gak bisa khusyuk, gak bisa konsentrasi, diusahakan tetap. Ya minimal di tiga hal ini. Katanya Imam Ghazali, jangan sampai kamu lupa, jangan sampai kamu lalai. Nah ini dengan membiasakan di tiga hal ini kita khusyuk, kita konsentrasi, kita fokus, insya Allah di kemudian hari kita akan menjadi orang yang bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Imam Ghazali mengatakan, idza lam yastati'il musalli an yakhsha fi jami' sholati, jika seorang yang sholat itu tidak mampu khusyuk di semua sholatnya, yang bagi semestinya seharusnya an yakhsha fi thalathati mawadhi' minha, hendaknya ia fokus khusyuk di tiga tempat dari sholatnya. Yang pertama, saat mengucapkan, saat melafadzkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Wajjahtu wajhiya, aku arahkan, aku tujukan wajhiya, wajahku. Bukan wajhiya di sini wajahku, wajah-wajah bukan. Tapi di sini yang dimaksud adalah hatiku. Jadi aku arahkan hatiku. Untuk siapa? Lilladzi fatharas samawati wal ard. untuk yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Jadi aku arahkan hatiku kepada Allah. Itu harus kita ingat saat kita sholat. Kita sekarang ini menghadap, mengarah, menuju kepada Allah. Kita bayangkan di situ. Jangan hanya sekedar mengartikan. Aku arahkan hatiku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus. Gitu aja. Enggak ada kebutuhan kita dengan Allah. Enggak ada keinginan kita dari Allah. Enggak ada harapan kepada Allah. Banyak harapan yang kita inginkan dari Allah, keinginan yang kita inginkan, permohonan yang kita inginkan, banyak. Berarti ketika kita mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, kita harus benar-benar fokus, harus benar-benar konsentrasi. Aku sekarang menuju kepada Allah dengan harapan yang besar, harapan yang banyak, dengan keinginan, dengan impian yang indah, yang nikmat. Bayangkan. Yang kedua, ketika kita melafadzkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, kepada Allah. Na'budu, kita beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'inu, kami meminta pertolongan. Kita ingat, kita perhatikan, kita tengok, kita lihat dari keseharian kita. Apakah kita benar-benar hanya ibadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah, atau kita masih bersandar kepada selain Allah, atau kita masih mengandalkan selain Allah, atau kita masih beribadah kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita perhatikan setiap hari kita, apakah kita hanya beribadah kepada Allah? Apakah kita hanya mentaati perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, atau ada perintah selain Allah yang kita jalankan? Larangan dari selain Allah yang kita kerjakan, ada enggak? Perintahnya setan masih kita turuti. Perintahnya musuhnya Allah kita jalankan, sedangkan perintahnya Allah kita tinggalkan. Apakah itu kita menyatakan bahwa kita hanya kepada Allah beribadah? Apakah pantas kita mengucapkan hanya kepada Allah kita beribadah, tapi kita menjalankan perintah selainnya Allah? Perintah selain Allah, enggak benar. Dan saat kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, pernahkah kita meminta pertolongan dengan benar kepada Allah? Saat kita membutuhkan, saat kita menginginkan, saat kita mengharapkan sesuatu, kita meminta pertolongan kepada Allah, atau kita hanya cukup kepada Allah, gak ke yang lain? Sedangkan dalam kehidupan kita nyadari, kita ini terkadang mengandalkan, bersandar kepada makhluknya Allah lebih kuat daripada kepada Allah. Kalau ada yang jamin, kalau ada yang nanggung, kita itu merasa gampang wis, enteng. Kalau singei, nanti ada yang ngasih, nanti ada yang datang memberi, oh merasa ringan kita, merasa enteng. Seakan-akan jaminan Allah, tanggungan Allah, atau saat kita menyandarkan diri kepada Allah itu kurang mantap, kurang kuat. Jadi sandaran yang tidak kuat, sandaran yang enggak kokoh. Sehingga kita masih bingung. Masih khawatir, masih takut. Ya apa nanti ini? Masa bisa saya ngasih ini? Loh, bersandar kepada Allah enggak mau dia. Atau dia bersandar kepada Allah tapi enggak yakin. Karena dia punya anggapan, punya pemikiran bahwa sandarannya enggak kuat. Tapi kalau ada yang jamin, ada yang nanggung, udah gampang sudah, setiap bulannya saya yang nanggung. Merasa fresh dia. Merasa lepas. Merasa aman sudah. Tapi dia menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi nyatanya dia merasa plong, merasa enteng, ringan ketika ada makhluknya Allah yang menanggungnya, yang menjaminnya. Tapi ketika Allah menjamin, ketika Allah menanggung, dia itu merasa kurang masih. Khawatir, takut masih. Nah, karena itu ketika kita membaca itu harus kita bayangkan. Masih banyak dalam kegiatan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam keseharian kita mengandalkan selain Allah. Bagaimana dengan pengakuan kita di setiap rakaat kita, kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bertolak belakang ini. Enggak sama-sama sekali lah, itu kita bayangkan saat kita membaca itu, kita bayangkan. Kenapa kok bertolak belakang? Enggak sesuai dengan saya ucapkan. Lah kalau misalnya omongan dengan perbuatan enggak sama, itu kan sama dengan orang munafik. Orang munafik itu di depan mengatakan A, di hatinya B. Di hatinya C. Lah kita mengucapkan hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Tapi faktanya, nyatanya tidak. Lah apa bedanya kita dengan mereka, orang-orang munafik? Yang kedua. Yang ketiga, saat kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik di tahiyat awal atau di tahiyat terakhir. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kita mengucapkan salam kepada Nabi. Lah kenapa Imam Ghazali memilih mengucapkan salam kepada Nabi saat tahiyat itu? Jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, karena Nabi menjawabnya. Masa kita mengucapkan salam sedangkan saat mengucapkan kita tidak beradab, tidak bersopan santun, tidak berakhlak? Tentunya orang yang kita salami pasti marah. Bahkan mungkin enggan menjawab salam kita. Assalamualaikum. Tidak ditoleh orangnya. Misalnya ini ya, kita lewat jalan. Assalamualaikum. Tidak ditoleh orangnya. Salam tapi enggak noleh orangnya. Pasti akan marah dia. Kalau enggak noleh orangnya aja orangnya akan marah. Apalagi salam sambil memalingkan wajahnya. Orangnya di sini dia, assalamualaikum. Tambah marah dia. Kalau dia salam gak noleh aja, orang yang disalami marah, gak mungkin menjawab salam mana sati, gak noleh blas. Pasti marah. Apalagi ini salam dengan memalingkan wajahnya. Gak pantas. Apalagi kepada Nabi Muhammad. Saat kita mengucapkan salam, Nabi itu menjawab. Sebagaimana di dalam hadis, Nabi mengatakan ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi liyarudda alaihis salam. Tidak ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku hanya untuk menjawab salamnya. Jadi dikembalikan oleh Allah ruhnya untuk menjawab salam. Dan kemudian kita mengucapkan salam kepada Nabi, tapi kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Mikir A, mikir B, mikir C. Enggak membayangkan Nabi Muhammad ada di hadapan kita menjawab salam kita. Para aulia itu kalau sudah mengucapkan salam kepada Nabi penuh dengan pengagungan, penuh dengan penghormatan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rasa kerinduan. Makanya tidak sedikit dari mereka ketika mengucapkan salam kepada Nabi dijawab dan mereka mendengarkan jawabannya. Kalau dijawab itu pasti. Tapi mereka sampai mendengar jawaban Nabi. Seperti Al-Imam Ali Khalid Ghassan. Ketika mengucapkan salam, atau Imam Alwi Al-Ghuyur, ketika mengucapkan salam kepada Nabi, atau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau Imam Ahmad Ar-Rifai, ketika mereka mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi menjawabnya. Bahkan bukan hanya dia yang mendengar, tapi orang-orang yang di sekitarnya pun mendengar. Kenapa? Mereka mengucapkan salam penuh dengan ta'zim, penuh dengan penghormatan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rasa rindu. Karena itu saat maulid, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Jangan cuma ngikut-ngikut tuh, assalamualaikum. Enggak, tapi bayangkan, hadirkan Nabi Muhammad. Penuhi rasa ta'zim, rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saat sholat pun juga gitu. Saat kita mengucapkan salam, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita bayangkan sosok Nabi Muhammad. Kita bayangkan betapa berharganya Nabi Muhammad untuk kehidupan kita. Banyaknya pemberian Allah kepada kita karena Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana susahnya Nabi Muhammad. Bagaimana perhatiannya Nabi Muhammad, bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad, kita bayangkan saat kita mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Jangan asal ngucap tok. Jangan asal hanya membaca saja. Tapi kita perlu konsentrasi. Karena itu Imam Ghazali, tiga hal ini, di tiga tempat ini kita harus benar-benar. Kalau memang tidak bisa khusyuk di semua sholatnya, jangan sampai tiga ini kita juga lupa, kita lalai. Kalau di tiga ini kita ingat, kita fokus, konsentrasi, khusyuk, insya Allah sholat kita masih memiliki makna. Sholat kita masih memiliki arti yang bagus, yang baik. Tapi kalau enggak sama sekali, na'udzubillah min dzalik, sholat seperti enggak sholat. Ya, itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menyempurnakan setiap ibadah kita, ketaatan kita, kebaikan kita, khususnya salat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat membahagiakan Nabi Muhammad, dan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad fil yaqdha wal manam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.